semurni cintamu. Sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Ada bintang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usah pula air matamu. Tak sekejap pun ku tinggal. Buat aku, belajarlah mengerti diri.